Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Tafadhal. Ya, al-jami' maksudnya yang wasiat dan yang ahli waris semuanya berkurang. Nah, sebagaimana sudah dicontohkan kemarin ya. Nah, contohnya kemarin itu berapa tarikahnya? 8 juta ya. 8 juta. Ya, ketika jika wasiat dibagi bersama dengan warisan bersamaan, bagaikan salah satu bagian dari warisan, berarti kan naam dapat berapa? Sepertiga, dua, kemudian zauj dan ukht itu setengah-setengah dapat tiga, akhirnya terjadi aul, masalah menjadi berapa? Adalah delapan. Nah, sehingga wasiat itu 2/8, 2/8 dari 8 juta, kemudian zauj dan ukht masing-masing 3/8 dari 8 juta. Nah, akhirnya wasiat hanya dapat berapa? 2/8 dari 8 juta, hanya dapat 2 juta. Nah, beda dengan seandainya wasiat dikeluarkan dulu. Kalau dikeluarkan dulu, ya, maka dia dapat 2 juta lebih. Karena dia dapat sepertiga dari 8 juta. Sepertiga dari 8 juta. Nah. Dan itu 2 juta lebih. Nah, begitu pula zauj dan ukht. Hanya dapat 3/8 dari 8 juta, yakni masing-masing dapat 3 juta. Tayyib. Padahal jika ya tidak ada wasiat, mereka dapat 1/2 dari 8 juta berapa? 4. Nah, sekarang hanya dapat 3 karena ada wasiat. Paham ya? Itu makna fa'il khunaqsu 'alal jami'. Naam. Ada lagi? Kita lanjut. Kita lanjutkan al-irth. Arkan. Arkanul irth apa saja? Muwarits, waris dan maurus. Muwarits apa muwarits? Pewaris, ya. Waris itu ahli waris. Waris, ahli waris. Nah, maurus adalah tarikah. Kemudian syurut al-irth ada 3, sudah kita pelajari sebagiannya. Nah, yang pertama mautul muwarits haqiqatan hukman, kematian pewaris secara hakiki atau secara hukum. Naam. Secara hukum dicontohkan, disebutkan yaitu pada al-mafqud yang difonis mati setelah melewati batas waktu pencarian yang ditetapkan sesuai ijtihad hakim yang berwenang. Kemudian secara ghalabatul dhon, meskipun tidak yakin tetapi ghalabatul dhon, prediksi kuat, dianggap mati. Naam. Sekarang yang syarat yang kedua yaitu ishtirat hayat al-warits ba'dahu. Persyaratan ahli waris hidup setelah kematian pewaris walau lahzatan yani walau kanat hayatuhu lahzatan, meskipun hidupnya itu hanya sekejap setelah kematian pewaris, tapi yang jelas sempat, ya, dia masih sempat hidup setelah kematian pewaris. Nah, ini juga ada dua, hakiki atau secara hukum, secara hakiki atau secara hukum. Nah, ikra. Wa amma ashtiratu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa amma ishtiratu hayatil warithi ba'da mauti muwarrithi. فلأن الله تعالى ذكر في آيات المواريث استحقاق الورثة باللام الدالة على التمليك، والتمليك لا يكون إلا للحي. طيب. Adapun persyaratan hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris. Persyaratan ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat-ayat, ya, warisan, istihqaqal warathati, ya, berhaknya ahli waris memiliki harta warisan billam, dengan menggunakan huruf al-lam. Ya. Contoh yang bisa kita tengok langsung di sini, ayat sebelumnya disebutkan ini mru'un halaka laisa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha. Nah, itu falaha. Ya kan? Pakai harfu jar al-lam. Falaha la al-lam, ini yang dimaksud. Ya, begitu pula yang lainnya. Lidzakari mithlu hawlil unsayan. Lidzakar al-lam. Nah. Fali ummihi. Nah. Dan seterusnya, ya. Jadi pakai al-lam. Ad-dallati ala tamlik. Harfu jar al-lam yang menunjukkan atas makna tamlik, kepemilikan. Nah, untuknya, untuk dia miliki gitu. Wat tamliku la yakunu illa lil hayyi, dan yang namanya kepemilikan, hak milik, hal itu, ya, tidak berlaku kecuali untuk orang yang hidup. Yang punya hak milik adalah orang yang hidup. Orang yang sudah mati tidak punya hak milik. Makanya, ya, orang itu ketika jadi mayit, maka tarikahnya diwariskan ke ahli waris. Jadi, ahli waris ini syaratnya dia harus hidup sepeninggal waris agar memiliki warisan itu. Nah, dalilnya sudah kita dengar, sisi pendaliannya dijelaskan oleh Syekh, ya. Wahsulu. Wayahsulu tahakkuku hayatihi ba'da mauti muwarrithihi bil muayanati wal istifadati wa syahadati adlain. Kepastian hidupnya ahli waris itu dihasilkan, tahakkuk hayati, yakni kepastian, ya, yang meyakinkan, ya. Yani kematiannya secara hakiki maksudnya, ya. Tahakkuk hayatnya ini ke tahakkuk hayati, bahwa kepastian hidupnya ahli waris itu, yakni secara hakiki benar-benar hidup, ba'da mauti muwarrithihi, setelah kematian pewarisnya, itu yahsul, dihasilkan dengan tiga metode, sama dengan metode sebelumnya yang telah lewat, ya, pada tahakkuk al-maut, maut al-muarrid, yaitu apa? Dengan al-muayyanah, metode muayyanah, menyaksikan langsung dia masih, dia hidup sepeninggal muarrid. Yang kedua istifadah, yakni as-syuhrah. Istifadah semaknanya as-syuhrah, yakni ya masyhur. Nah, bahwa dia hidup sepeninggal muarrid. Dan yang ketiga persaksian dua pria yang adil. Nah, wa amma hayatul warithi hukman famathalu lahu bilhamli yarisu min muwarrithihi idha tahakkaku wujudihi hina mauti muwarrithihi wa idlam tunfakh fihi ruhu bisyarti hurujihi hayyan. Adapun kehidupan ahli waris secara hukum, bahwa secara hukum dia hidup sepeninggal muarrid. Mereka mencontohkannya dengan hamil, dengan ya janin dalam kandungan. Tayyib. Yarithu min muwarrithihi, janin dalam kandungan ya, mewarisi dari muwarisnya, dari pewarisnya. Idza tahaqqaqa wujuduhu, ini syaratnya. Idza syartiya, ini syaratnya. Idza tahaqqaqa wujuduhu, jika dipastikan ya keberadaannya, keberadaan janin itu dalam rahim, hina mauti muwarrithihi, saat kematian pewarisnya. Wa in lam tunfakh fihi ruhu, meskipun belum ditiupkan ruh padanya. Jadi keberadaan janin dalam rahim ibunya saat kematian muwarrith tidak dipersyaratkan setelah ditiupkan ruh. Jadi meskipun belum ditiupkan ruh ya, baru sekian ya, belum 4 bulan ya, belum 4 bulan, belum 120 hari, baru 100 hari, baru al-muhim, baru sekian pekan, sekian hari ya. Yang jelas dipastikan sang ibu hamil, dipastikan dalam rahimnya ada janin meskipun baru sekian hari ya. Meninggal muarisnya, misalkan meninggal ayah ya, sang ayah, dalam keadaan dia janin dalam rahim ibunya baru beberapa hari, beberapa pekan. Baik. Bisyarti khuruji hayyan, dengan syarat nanti ketika lahir, dia lahir ya dalam keadaan hidup. Nah. Berarti dia dapat bagian ya, warisan. Nah, tentu ada perhitungannya ya. Nah. Tentu ada perhitungannya, karena ini kalau lahir nanti lahirnya laki-laki atau wanita, kan begitu ya. Nah. Baik. Ada pembahasan khusus tentang ini. Nah, tetapi yang penting sekarang untuk kita ketahui bahwa ini ya sifatnya hukman. Nah, ini sifatnya hukman. Yani dia dianggap hidup secara hukum. Dia dianggap hidup secara hukum meskipun nanti belum tentu lahir hidup, tetapi secara hukum dia dianggap hidup. Yang penting dipastikan ya secara yakin bahwa memang benar-benar dia sudah ada dalam rahim ibunya saat kematian muarrith. Baik. Tabi' al-qira'ah. Wa amma ishtiratul ilmi bisababi al-muqtadi lil-irthi. Falianna al-irtha murattabun ala awsafin. Kalwaladati wal kalwaladati wal ubuwati wal ukhuwati wal zawjiyati wal wala'i wa nahwi dhalik. Fa idza lam natahaqqaq wujud hadhihi al awsaf lam nahkum bi thubuti ma rattaba 'alayha min al ahkam. Ma rattaba 'alayha min al ahkam. Li anna min syuruti thubuti al hukmi ay yusadifa mahalluhu. Mahallahu. مفعول به منصوب أي. Antum diam saja dulu. Ini modelnya mic. Diam sejenak gitu. Setelah tenang baru lanjut. Begitu caranya. Nah. لِأَنَّ مِنْ شُرُوتِ ثُبُوتِ الْحُكْمِ أَنْ يُصَادِفَ مَحَلَّهُ فَلَا يَحْكُمْ بِشَيْءٍ يُحْكَمُ. Diam dulu antum. فلا يحكم بالشيء إلا بعد وجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه. طيب. Adapun persyaratan yang syarat yang ketiga ini ya, persyaratan mengetahui ya, punya ilmu mengetahui faktor yang menuntut adanya pembagian warisan. Ya. Karena sesungguhnya pembagian warisan itu ya murattabun ala awsafin, itu terkait ya atas beberapa sifat. Nah. Sifat-sifat itu contohnya ya, yang sifat itu merupakan faktor ya, yang merupakan faktor yang menuntut adanya jatah warisan. Dicontohkan di sini al-waladah ya, sifat sebagai anak. Wal ubuwah, sifat sebagai bapak ayah gitu kan. Wal ukhuwah, sifat sebagai saudara. Wal zaujiyah, sifat sebagai suami atau sebagai istri. Wal wala, sifat ya dia sebagai maula, yang memiliki wala mantan budaknya yang telah dia merdekakan. Nanti ada pada pembahasan asobah. Nah, wala itu apa? Wala itu terkait dengan budak yang dimerdekakan oleh sayyidnya. Ya, maka sayyidnya mantan tuannya kan disebut maula. Maulanya, tuannya. Ini ya. Wala. Jadi, jika mantan budak ini sudah dimerdekakan ya. Sudah dimerdekakan kan berarti dia jadi orang merdeka. Jika punya harta, meninggal punya harta, punya tarika, maka mantan tuannya tadi, maulanya itu mewarisi dari mantan budaknya secara apa? Secara ta'asib dengan sebab wala yang dimilikinya. Karena dia yang memerdekakannya. Dia merdekakannya. Nah, nanti ada lebih jelas di pembahasan asobah. Nah, dan semisal dengan itu. Ini sifat-sifat yang merupakan faktor ya, yang dengannya ada jatah warisan. Nah, فَإِذَا لَمْ نَتَحَقَّقْ وُجُودَ هَذِي الْأَوْصَوْفِ, apabila kita tidak memastikan, لَمْ نَتَحَقَّقْ, yani tidak memastikan ya, adanya sifat-sifat ini pada seseorang, لَمْ نَحْكُمْ بِثُبُوتِ مَا رُتِّبَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَحْكَامِ, kita tidak ya menghukumi tetapnya hukum-hukum yang berlaku atasnya. Nah, jika kita memastikan adanya sifat-sifat itu, karena di atas dikatakan fali annal irtha murattabun ala awsaf, karena jatah warisan itu merupakan hukum yang berlaku ya atas sifat-sifat. terkait dengan sifat-sifat ini. Itu faktornya. Jadi irth adalah hukum yang berlaku ya atas adanya sifat-sifat yang disebutkan wala ada ubu dan semisalnya. Nah, jika kita tidak memastikan adanya sifat-sifat ini pada seseorang, berarti kita tidak bisa menghukumi ya berlakunya hukum-hukum itu atasnya. Nah, li'anna min syuruti thubutil hukmi, karena sesungguhnya di antara syarat tetapnya suatu hukum ya an yusadifa mahallah, ya hukum itu menepati tempatnya, bidangnya, sesuai. Nah, jadi jangan sampai salah hukum ya, jadi harus sesuai, tepat sasaran. Fala yuhkamu bisyai, maka tidak boleh menetapkan hukum atas sesuatu illa ba'da wujudi asbabi, kecuali setelah memastikan ya adanya faktor-faktor itu ya wa syurutihi wa intifai mawani'ihi, adanya syarat-syarat itu dan ternafikannya, penghalang-penghalangnya. Nah, jadi harus punya ilmu ya mengenai apa saja faktor-faktor yang menuntut seseorang dapat jatah warisan. Oh, dia adalah seorang anak. Nah, oh dia adalah ayah. Oh dia adalah suaminya, begitu. Nah. Wa ma'na al-ilm. Wa ma'na al-ilm. Nah. Wa ma'na al-ilmi bisababi al-muqtadi lil-irtsi. An ta'lama kaifa yattasilu al-warithu bil-muwarrithi. Hal huwa zawjun aw qaribun aw dhu wala'in aw nahwu dhalik. Baik, hasbuk. Makna ilmu tentang faktor yang menuntut adanya warisan, yaitu Anda mengetahui ya, mengilmui bagaimana ahli waris itu bersambung dengan pewaris. Nah, bagaimana dia bersambung dengan pewaris? Ya. Hal huwa zawuj, apakah dia suami dari pewaris ataukah dia kerabat ya sebagai anakkah, ayah dan seterusnya, audhu wala'in ataukah dia pemilik wala, dia yang memiliki wala pewaris itu karena dia yang memerdekakannya, karena dia yang memerdekakannya ya, au nahwu dzali atau semisal dengan itu. Nah, Lakin ha huna halani. Ihdahuma. Kalau kita baca lakinna, boleh, tapi harus dirubah menjadi ha halaini. Sama? Lakin, jadi sini lakin tidak beramal. Naam. Lakin ha huna halani. Baik. Akan tetapi di sini ada dua keadaan, kata Syekh. Ada dua keadaan yang akan dijelaskan oleh beliau. Ihdahuma ikra. Ihdahuma ayyakuna lilmayyiti warithun ma'lumun fayadda'i akharun annahu akharu mamnu min as-sarf. Fayadda'i akharu aula bi irthil mayyiti minhu. Ma indakum annahu fi nuskhatikum nuskhatikum. Ada annahu ya. Tidak ada di nasab. Akharu annahu. Anam terlewat berarti. Fayadda'i akharu annahu. Ikra. Fayadda'i akharu annahu awla bi'irtil mayyiti minhu. Fafi hadhil hal la budda an na'lama bi kayfiyyati ittisalil mudda'i bil mayyiti wa bi manzilatihi minhu aidan. Bi an na'lama annahu akhuhu aw ammuhu aw ibnu akhihi aw ibnu ammihi wa hal huwa ba'idul manzilati minal mayyiti aw qaribun li ta'lama bidzalika ayyuhuma awla bil irsi. Wala yakfi fi hadhil hal an ta'lama annahu qaribuhu wa nahwuhu li'alla nadfa'a bihi haqqal warithi al-ma'lumi bila ilmin. Aywah, selesai yang pertama. An yakuna al-mayyitu warithun ma'lum. Yang perkara yang pertama, mayat itu yang merupakan pewaris harta, dia memiliki waris, ahli waris yang ma'lum, yang diketahui. Ya, ahli warisnya jelas. Diketahui ahli warisnya. Kemudian masalahnya apa? Fayadda'i akharu. Datang ya, orang lain mengklaim, mengaku annahu aula, bahwa sesungguhnya dia lebih berhak. Bi'irsil mayyiti minhu, dia lebih berhak mewarisi tarikah mayit itu daripada waris yang maklum tadi, daripada ahli waris yang diketahui tadi. Nah, ini berarti kan timbul problem di sini. Ada problem. Ada waris yang sudah jelas, tapi datang seseorang mengklaim dirinya lebih berhak daripada orang itu. Ya. Fa fi hadhil hali, maka dalam keadaan ini, ya, disinilah fungsinya ilmu ini tadi, tentang faktor yang menuntut warisan. La budda an na'lama bi kayfiyati ittisali al-mudda'i bil mayyit. Kita harus mengetahui bagaimana ya cara ketersambungan orang yang mengklaim dirinya ini tadi ya lebih berhak. Ya, bagaimana cara dia bersambung dengan mayat? Apa hubungannya dengan mayat ya? Apa hubungannya dengan mayat? Ittisalnya dengan mayat hubungannya apa? Ini pertama. Wa bi manzilatihi minhu aidan, dan juga harus kita ketahui bagaimana posisinya, kedudukannya dari mayat. Yaitu bi anna alama, dengan cara kita mengetahui annahu akhu, bahwasanya dia adalah saudaranya. Nah, ini hubungannya rupanya hubungan saudara ya. Au ammuhu, atau dia pamannya ya. Paman apa nih am? Artinya saudara bapaknya ya. Naam. Au ibnu akhi, atau putra saudaranya. Oh, hubungannya dia putra saudara rupanya, keponakan gitu ya. Au ibnu ammi, atau dia putra dari bapaknya mayat. Putra dari pamannya mayat. Putra pamannya mayat. Nah, putra paman yang merupakan paman di sini saudara bapaknya. Baik. Nah, ini atau semisal dengan itu. Al-muhim diketahui ya, itu hubungannya. Itu dari segi ittisalnya diketahui hubungannya saudara atau paman dan seterusnya. Nah. Kemudian masalah manzilah, kedudukan, wa hal huwa ba'idul manzilah minal mayyit, dan kita mengetahui apakah dia itu jauh posisinya, kedudukannya dari mayat, au qarib, atau dekat. Sehingga dari sini nanti bisa kita menetapkan hukum siapa yang lebih berhak. Kalau memang betul dia ada hubungan dengan mayat, ada ittisal dari hubungan saudara atau yang lainnya, kemudian kita lihat ya dekat atau jauh, sehingga bisalah nanti kita menetapkan hukum siapa yang lebih berhak dari keduanya. Nah, li ta'lama bidzalik, agar engkau mengetahui dengan itu. Tiba-tiba ganti domir di sini ya. Awalnya lina alama, labud anna alama, ya kan? Kemudian tiba-tiba menjadi li ta'alama. Ini salah satu uslub supaya kita perhatian gitu. Nah, baik. Li ta'alama bidali, agar anda mengetahui dengan itu. Ya. Ayyuhuma awla bil irth. Nah, siapa di antara keduanya yang lebih berhak? Nah, siapa yang lebih berhak? Nah, dita'lam bidzalika ayyuhuma aula bil irs. Nah, itu tadi ya, ittisalnya dan manzilahnya. Wala yakfi fi hadhil hali, dan tidak cukup dalam hal ini, an ta'lama, anda mengetahui annahu qaribuhu wa nahwu, bahwa dia betul kerabatnya dan sebesar itu, sebatas itu saya tidak bisa. harus secara detail diketahui ittisalnya, hubungannya apa dan manzilahnya, kedudukannya jauh atau dekat. Li alla nadfa'a bihi haqqal warits al ma'lumi. Agar kita tidak menyerahkan ya tarikah itu ya yani hak al-warits al-ma'lum tadi. Naam. Kepadanya bila ilm tanpa ilmu. Jadi agar kita tidak ngawur gitu. Betul-betul di atas ilmu ketika mah membagikan warisan. Jadi ini tadi li jadi li ta'lama bidzalika ayyuhuma aula bil irtsi. Nah, sehingga tepat bahwa ini lebih ternyata al waris al ma'lum ternyata dia lebih berhak aula. Nah, maka dia yang diberi. Oh, ternyata setelah dipelajari yang al mudda'i ini ternyata ittisalnya betul ada ya dan ternyata manzilahnya lebih dekat. Oh, ternyata dia lebih berhak. Segera diberi. Nah, jadi harus betul-betul diteliti dengan ilmu. Li'alla nadfa'a bihi haqqal warits al-ma'lum bila ilm. Naam, agar kita tidak naam salah memberikan hak ahli waris yang tidak diketahui itu tanpa ilmu. Nah, ternyata kita tidak salah memberikannya ke orang lain. Ternyata al-waris al-ma'lum lebih berhak rupanya. Namun kita sembrono ngasihkan orang itu. Agar jangan salah seperti itu. Baik, as-thani ya. As-thani. Alla yakuna lil mayyiti waritun. As-thani ya tu, na'am. Al-halatu as-thani ya tu. Atau al-halu as-thani ya tu. Baik. As-thani ya tu. As-thani ya tu. Alla yakuna lil mayyiti waritun ma'lumun. Tapi hadhihi al-hali yakfi an na'lama annahu qaribuhu aw min qabilatihi wa nahwuhu wa nahwihi wa yusta'nasu li hadha bima rawahu Abdullah ibn Baridah an abihi qala mata rajulun min Khuza'ah fa ata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi mirasihi fa qala iltamisu warisan aw dha rahimin falam yajidu lahu warisan wala dha rahimin faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam unzuru akbara rajulin min Khuza'ah rawahu Abu Dawud. Nah, ini yang kedua, anda kun al mayt warithun ma'lum ya, mayat itu tidak punya ahli waris yang jelas. Nah, yang pertama tadi kan ada ahli waris yang jelas. Kemudian datang orang lain mengklaim. Nah, ini sekarang memang tidak ada ahli warisnya yang jelas. Fa fi hadhil hali yakfi. Dalam keadaan ini cukup. Cukup ya bagi kita anna alama annahu qaribu. Cukup kita mengetahui bahwa ya orang tersebut adalah memang kerabatnya. Au min qabilati bahwa dia termasuk atau dia termasuk dari kabilahnya. Nah. Wah, apa ini tepatnya ini? An-na'lama annahu qaribuhu aw min qabilatihi. Wah. Wa nahwahu. Dan semisalnya. Nah. Baik. Diatofkan ke mana? Hah? Diatofkan ke qarib. Annahu qaribuhu. Berarti nahuhu. aw min qabilatihi. Wa nahuhu, kalau diathafkan ke qaribu berarti wa nahuhu. Nah. Baik. Al-muhim diketahui cukup secara global begini, secara mujmal. Nah. Baik, wa yasta'nasu laha lihada, wa yasta'nasu lihada, dan mungkin bisa menjadi acuan di sini, ya. Bima rawahu, apa yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Buraidah. An abi, dari ayahnya. Ini Buraidah. Nah. Dia mengatakan, mata rajul min Khuza'ata, ada seorang pria dari kabilah Khuza'ah meninggal. Fa'utiyan nabiyyu. Fa'utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi mirati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan warisannya. Nah, faqal, kata Nabi, iltamisu warisan aw dha rahim. Nabi memerintahkan, carilah ya ahli waris, atau jika bukan ahli waris ada dha rahim. Nah, ini dzabul arham yang sudah kita lewat itu. Cari ahli warisnya atau kerabat yang punya hubungan kerabat dengannya. Nah, falam yajidu lahu warithan wala dha rahim. Mereka, ya, tetapi mereka tidak mendapatkan, ya, ahli warisnya, tidak juga mendapatkan salah satu kerabatnya. Yang tidak, salah satu kerabat yang bukan ahli waris tapi kerabat gitu. Tidak ada sama sekali berarti. Nah, faqala Nabi alaihi salatu wasalam, "Unduru akbar rajulin min Khuza'ata." Kalian, ya, lihat, ya, seorang pria yang paling besar dari kalangan Khuza'ah, yakni tokohnya. Rawahu Abu Daud. Nah, tokoh yang paling tetap sesepuhnya gitu. Hadis diriwayatkan Abu Daud, tetapi hadis ini dhaif. Nah, hadis ini dhaif. Du'afahu al-Albani fi dha'if Abi Dawud. Du'afahu al-Albani fi dha'if Abi Dawud. Di raqam 3 wa 900,000. Di raqam 3 wa 900,000. ورقم 4 و900,000. Baik. Kemudian ada tambahan ta'liq. Jadi ini dhaif ya. Ini sebagai faedah. Qala Syaukani fi An-Nail, andaikan sahih hadis ini ya. Qala Syaukani fi An-Nail, fi Nail Athar, fihi dalilun ala jawazi sharfi mirathi. Fihi dalil. Fihi dalil. Fihi dalilun ala jawazi sarfi mirathi, ala jawazi sarfi mirathi man la irtha lahu, man la waritha lahu, afan, man la waritha lahu, ala jawazi sarfi mirathi man la waritha lahu man la waritha lahu. Ma'lumun. Ila wahidin min ahli baladih. Ila wahidin min ahli baladih. Intaha. Walakin al-hadith da'if. Nah. Intaha kalam al-Syaukani. Ila qawlim ila wahidin min ahli baladih. Intaha al-kalam. Nah. Intaha kalam ya. Walakin al-hadith da'if. Jadi Syaukani mengatakan di hadith ini ada dalil bolehnya memberikan ya harta warisan mayat yang tidak punya ahli waris yang jelas diberikan kepada salah satu dari penduduk negerinya. Ya. Salah satu warga penduduk negerinya. Jadi, karena di sini diberikan kepada salah satu orang dari kabilahnya. Nah, tetapi hadisnya dhaif. Nah, kembali kepada tadi itu dari sisi nahunya ya. Fa fi hadhil hal yakfi annahu na'lam yakfi an na'lama annahu dari sini ya, an na'lama annahu qaribuhu aw min qabilatihi. Kalau kita mau mengatafkan ke qaribuhu harusnya pakai au juga ya. Annahu qaribuhu au min qabilati. Ini kan min qabilati kan diatafkan ke qaribuhu ini. Nah. Au nahwuhu. Tapi di sini berubah jadi waw. Seakan sepertinya Syekh menginginkan atofnya ke qabilah. Yani annahu qaribuhu au min qabilatihi wa nahwihi. Nah, seakan begitu karena kok tiba-tiba diganti waw. Nah. Kalau mau diatofkan ke qaribuhu harusnya annahu qaribuhu au min qabilati au nahwuhu. Gitu. Nah, jadi sepertinya ini atofnya ke qabilah wa au min qabilati wa nahwihi. Wallahu a'lam. Naktafi, tersisa asbabul ifd. Nah, insyaAllah pertanyaan berikutnya. Ya, jadi kalau dikaitkan ke situ, yang kita lewati kan sebelumnya, tidak ada ahli waris, berikan ke daul arham, darrohim tadi, kalau tidak ada. Nah, di sini kan Nabi, iltamisu warisan aw darrohim, cari ahli waris. Tidak ada ahli waris, yang penting kerabat yang termasuk daul arham, meskipun dia tidak termasuk ahli waris, tetap dia lebih berhak daripada selainnya. Itu dia tidak ada. Kalau yang kita belajar sebelumnya kan dimasukkan ke baitul mal. Nah, baitul mal kemudian hakim ya yang berijtihad menyalurkannya ke maslahat umum yang di negeri itu. Nah. Nah di sini kan Nabi Alaihissalam ya selaku hakim memutuskan diberikan ke salah satu dari anggota kabilahnya. Nah itu salah satu dari kaum muslimin yang memang berhak diberi dari baitul mal kalau kita mau kaitkan seperti itu. Kalau kita mau padukan. Nah. Orang sesama kabilah yang memang juga butuh diberi lebih berhak daripada kabilah luar gitu. Dan dia memang salah satu yang berhak dari baitul mal masuk. Nah, Allahu a'lam. Fadhil jazakumullah.